cara sirran, secara rahasia, tidak terang-terangan, tidak frontal di hadapan publik, di khalayak ramai, dalam khutbah-khutbah atau pidato-pidato yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang menyebabkan mereka benci kepada penguasanya. Nah, oleh karena itu merupakan ciri manhaj ahli sunnah wal jamaah yang berusaha untuk memelihara kedamaian dan ketenteraman di dalam negeri ketika melihat kesalahan penguasa, maka mereka menasihati secara rahasia, secara diam-diam. Apakah dengan cara mengirim surat atau menyampaikan secara rahasia melalui orang-orang dekatnya yang memungkinkan untuk disampaikan pada penguasa. Dan cara ini merupakan bimbingan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama dari Iyad bin Ghun ketika beliau mengatakan kepada Hisham bin Hakim, beliau mengatakan, alam tasma' biqawli Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man arada an yamsaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah, walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bih, fa'in qabila minhu fadhaq, wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Beliau mengatakan pada Hisham bin Hakim, tidakkah engkau mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada seorang penguasa, maka jangan dia melakukannya secara terang-terangan, namun hendaknya dia mengambil tangannya dan bersendiri bersamanya, berbicara empat mata secara rahasia. Apabila dia menerima, maka itulah yang dikehendaki. Namun kalau ternyata dia tidak menerima, maka dia telah menunaikan kewajibannya sebagai rakyat untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang metode menyampaikan nasihat kepada sultan, kepada penguasa. Oleh karena itu bukan termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah membicarakan aib penguasa di front-front terbuka, dalam ceramah-ceramah, dalam pengajian-pengajian, menyebutkan penguasa lalu dengan alasan menasihati mereka disampaikan di hadapan publik secara umum, terang-terangan. Ini menyelisihi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yubdihi alaniyah. Jangan dia menampakkannya secara terang-terangan. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ada sebagian mengingkari beberapa perbuatan dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu Al-Khalifah radhiyallahu anhu, yang kita mengetahui masa-masa itu timbul fitnah, gejolak yang kemudian diakhiri dengan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka menganggap bahwa Uthman melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat. Maka ada yang datang kepada Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan, "Ala tadkhul 'ala Uthman fatukallimuhu?" Mengapa engkau tidak mendatangi Uthman lalu kemudian engkau menasihatinya, menyampaikan kepadanya hal-hal yang menjadi kritikan terhadap beliau? Maka Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Apakah menurut kalian bahwa saya tidak akan berbicara, saya tidak menasihatinya, melainkan saya harus memperdengarkan kepada kalian? Apakah saya harus memperdengarkan kepada kalian? Setiap yang saya sampaikan kepada Uthman, harus kalian dengarkan semua? Harus saya sebutkan kepada kalian secara terang-terangan? Apakah seperti itu? Wallahi, laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu, ma duna an aftatiha amran, la uhibbu an akuna awwala man fataha. Demi Allah, aku telah terjadi dialog antara aku dengan beliau. Antara aku dengan beliau, ya, ini rahasia. Tanpa aku harus membuka perkara tersebut yang aku tidak senang, jangan sampai aku menjadi orang yang paling pertama membuka pintu fitnah. Artinya beliau menasihati. Tapi ketika menyampaikan nasihat, apakah harus diketahui semua orang? Tidak mesti. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan nasihati pemerintah secara diam-diam, nasihati mereka secara rahasia, lalu mereka mengingkari orang menasihati pemerintah secara terang-terangan, secara terbuka? Lalu mana sikapnya Ahlus Sunnah? Mengapa mereka tidak menasihati? Dari mana kalian mengetahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menasihati mereka? Tidak menasihati pemerintah. Dari mana kamu tahu? Apa harus kalian tahu? Apakah harus disampaikan di hadapan publik? Apakah harus disebutkan di majalah atau dalam ceramah? Kan tidak mesti. Kalau disampaikan berarti bukan rahasia lagi. Jadi, ma'asyiral muslim rahimakumullah, ini sikap para ulama salaf, mulai dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum hingga para ulama yang berjalan di atas al-manhajus salafi hingga hari ini. An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan makna dari ucapan Usama bin Zaid bahwa aku telah berbicara dengannya, tapi antara aku dengan dia, tanpa aku harus membuka sebuah perkara yang aku tidak senang, aku menjadi orang pertama membukanya. Kata An-Nawawi rahimahullah, menjelaskan maksud dari ucapan Usama, kata beliau, "Ya'ni al-mujaharah bil-inkar alal umara fil mala." Yang dimaksud adalah terang-terangan dalam mengingkari penguasa di hadapan khalayak ramai. Ini yang kata beliau, aku tidak senang jadi orang yang pertama melakukannya. Menunjukkan bahwa itu bukan manhaj salaf. Bukan metode para ulama salaf dalam menasihati penguasa. Demikian pula yang disebutkan oleh Iyadh rahimahullah ta'ala. Kata beliau, muradu Usama annahu la yaftahu bab al-mujahara bin nakir ala al-imam lima yakhsha min aqibati dhalik bal yatalattaf bihi wa yansahuhu sirran fadhalika ajdaru bil qawl. Yang dimaksud Usama radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau tidak membuka pintu untuk terang-terangan dalam mengingkari seorang penguasa, karena ia mengkhawatirkan efeknya, akibat yang akan terjadi setelah itu. Namun beliau berlemah lembut dengan penguasa dan menasehatinya secara rahasia, dan yang demikian lebih layak untuk diterima. Dan banyak sekali athar dari para ulama salaf tentang hal ini. Yang inti yang ingin kita sebutkan di sini bahwa manhajus salaf, mereka senantiasa menasihati penguasa dengan cara yang baik, yaitu dengan diam-diam, secara rahasia. Bukan kebiasaan para ulama salaf sering menyebutkan penguasa di mimbar-mimbar, di khalayak ramai, di hadapan umum, terang-terangan, demonstrasi. Disebutkan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kata beliau, laysa min manhajis salaf at-tashhiru bi'uyubil wulati wa dhikru dhalika 'ala al-manabir li'anna dhalika yufdhi ila al-inqilabat wa 'adami as-sam'i wat-ta'ah fil ma'ruf wa yufdhi ila al-khuruj alladhi yadhurru wa la yanfa'. Bukanlah termasuk di antara manhaj salaf memasyhurkan, menyebutkan secara terang-terangan aib dari para penguasa dan menyebutkan hal itu di atas mimbar-mimbar, sebab yang demikian akan menjurus kepada sikap mereka akan melakukan pergerakan kudeta, dan mereka tidak lagi mau mendengarkan dan taat dalam perkara yang ma'ruf kepada penguasanya, dan ini akan berakhir kepada pemberontakan yang memudaratkan dan sama sekali tidak memberi manfaat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ba'dun nas daidaduhu fi kulli majlis yujlisuhu al-kalamu fi wulatil umur wal-wuku'u fi a'radihim wa nashru masawi'ihim wa akhtaihim. Ada sebagian orang punya kebiasaan di setiap majlis yang dia buat berbicara tentang penguasa dan menjatuhkan kehormatan mereka, menyebarkan keburukan dan kesalahan-kesalahan mereka. Mu'ridan bidzalika amma lahum min mahasin aw sawab. Lalu mereka berpaling dari kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang ada pada penguasa. Wala raiba anna suluka hadha at-tariq wal wuqu' fi a'radi al-wulati la yazidu fil amri illa shiddah. Dan tidak diragukan lagi bahwa metode seperti ini, berbicara tentang aib pemerintah secara terang-terangan di atas mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian yang menjatuhkan kehormatan para penguasa, tidak akan menambah kondisi negeri tersebut, melainkan akan semakin sulit. Fa innahu la yahullu mushkilan, Yang demikian tidak akan memberi solusi. Wa la yarfa'u mazlamatan, dan tidak akan mengangkat kezaliman yang terjadi. Innama yazidul bala'u bala'an, akan tetapi akan semakin bertambah bala, musibah. Sudah terjadi musibah, semakin bertambah musibah. Wa yujibu bughdal wula wa karahiyatahum, dan menyebabkan rakyat benci kepada penguasanya dan mereka tidak senang kepada penguasanya. Wa adama tanfidhi awamirihim allati yajibu ta'atuhum fima yajibu ta'atuhum fiha, dan menyebabkan mereka tidak lagi ingin menjalankan apa yang diperintahkan oleh penguasa dalam perkara-perkara yang wajib taat kepada penguasa tersebut. Ini kebiasaan orang-orang yang buruk, kata beliau. Bukan kebiasaan ulama us-sunnah. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, Allah Allah fi fahmi manhajis salaf as-salih fi at-ta'amul ma'as sultan wa alla yattakhidha min akhtha'is sultani sabilan li itharatin nas wa ila tanfirul qulub an wulatil umur fahadha aynul mafsadah. Aku ingatkan kalian untuk memahami manhajus salafus salih dalam menyikapi penguasa, dan jangan sekali-kali menjadikan kesalahan-kesalahan penguasa tersebut sebagai sarana untuk membangkitkan kemarahan manusia, mendatangkan gejolak, menyebabkan mereka merasa benci kepada penguasanya. Maka ini hakikat dari kerusakan itu. Inilah kerusakan yang sebenarnya. Wa ahadul usus allati tahsulu bihal fitnatu bainan nas, dan merupakan salah satu pondasi yang akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia. Kama anna mil al-qulubi ala wulatil amr yuhdithu syarr wal fitnah wal fawda, wa kadhalika mil al-qulubi ala al-ulama yuhdithu at-taqlila min sya'ni al-ulama wa bittali at-taqlil min asy-syari'ah allati yahmilunaha. Sebagaimana memenuhi hati-hati manusia dengan membicarakan para penguasa, itu akan menumbuhkan kejahatan, menimbulkan fitnah dan kerusakan, kekacauan. Maka demikian pula, memenuhi hati manusia untuk menjelek-jelekkan para ulama, itu akan menyebabkan kedudukan para ulama tidak lagi diperhatikan oleh mereka, yang menyebabkan mereka akhirnya tidak lagi memandang syariat yang dibawa oleh para ulama tersebut. Fa idza hawala ahadun yuqallilu min haibatil ulama wa haibati ulatil amr ba'a asy-syar'u wal amnu. Apabila ada seseorang berusaha untuk merendahkan kewibawaan para ulama, merendahkan kewibawaan penguasa, maka akan terlantar syariat ini dan akan hilang rasa aman dalam negeri. Li'anna an-nasa in takallama al-ulama lam yathiqu bi kalamihim wa in takallama al-umara tamarradu ala kalamihim wa hasala asy-syarr wal fasad. Karena manusia apabila para ulama berbicara, mereka tidak lagi percaya kepada ulamanya karena sudah dijelek-jelekkan. Demikian pula ketika penguasa berbicara, akhirnya mereka tidak lagi taat kepada penguasanya, dan ini akan menimbulkan kerusakan dan kejahatan. Fal wajib an nanzur madza salaka salaf tujahada bis sultan, maka wajib untuk kita perhatikan apa yang menjadi sikap para ulama salaf dalam menyikapi penguasa. Wa yadbitul insanu nafsahu wa ya'rif al awaqib, dan hendaknya seseorang memahami dirinya, menahan dirinya, dan memahami akibat yang terjadi ketika mereka melakukan pengingkaran terhadap penguasa secara terang-terangan, yang menumbuhkan kebencian di hati rakyat terhadap penguasanya. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَنْ يَثُورُ إِنَّمَا يَخْدِمُ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ. Ketahuilah, orang yang melakukan gejolak, seorang yang membakar semangat manusia dengan cara demo dan yang semisalnya, sesungguhnya dia hanya membantu musuh-musuh Islam. فَلَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بِالْتَوْرَةِ وَلَا بِالْإِنْفِعَالِ بَلِ الْعِبْرَةُ بِالْحِكْمَةِ. Maka bukanlah yang dikehendaki di sini seorang menampakkan gejolak kebencian kepada penguasa, bukan juga menyikapi kesalahan yang terjadi di kalangan penguasa dengan sikap membalas dengan emosi, dengan berbicara secara terang-terangan. Namun yang diinginkan di sini adalah menyikapi kesalahan yang terjadi di kalangan para penguasa dengan cara yang hikmah. Walastu uridu bil hikmah sukut anil khata. Bukannya aku maksudkan hikmah di sini mendiamkan kesalahan yang terjadi, mendiamkan kezaliman yang terjadi pada penguasa. Bukan itu yang dimaksud. Bal mu'alajatul khata linuslihal awdha' la linughayyir al-awdha'. Namun yang kita inginkan di sini adalah mengobati sebuah kesalahan untuk memperbaiki kondisi negara, bukan untuk merubah negara kondisi menjadi semakin buruk. Fannasih huwa alladhi yatakallam liyuslih al-awdha' la liyughayyirha. Maka seorang yang menasihati dialah yang berbicara, yang menyampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik untuk memperbaiki kondisi negara, bukan untuk merubah menjadi semakin buruk. Ini di antara sedikit nasihat para ulama dari sekian banyak nasihat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam ceramah-ceramah mereka tentang kewajiban menyampaikan nasihat kepada penguasa ketika terjadi kesalahan dengan cara yang baik. Tidak dengan memasyhurkan kesalahan penguasa tersebut di hadapan umum. Dan ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, Muhammad al-Imam Al-Ma'bari yang dianggap oleh sebagian orang-orang yang terfitnah, mereka menganggapnya sebagai seorang alim dari ulama us-sunnah, padahal orang ini menimbulkan fitnah dan menimbulkan kekacauan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Termasuk di antara metode Muhammad al-Imam dalam menasihati penguasa, dia melakukannya bukan dengan cara apa yang kita sebutkan dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sikap para ulama salaf yang menasihati penguasa dengan cara yang hikmah, cara rahasia, tidak terang-terangan. Berbeda dengan Muhammad al-Imam ini, sepertinya dia orang yang sangat hobi untuk membicarakan penguasa di hadapan umum, baik melalui tulisan-tulisannya, demikian pula melalui ceramah dan khutbah-khutbahnya. Dan itu nampak sekali dari kebiasaan Muhammad al-Imam yang menunjukkan bahwa dia tidak berjalan di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara ini. Namun prinsip yang dia lakukan adalah prinsip orang-orang yang menghendaki kerusakan di negerinya dari kalangan khawarij dan dari kalangan orang-orang yang menghendaki timbulnya kerusakan di negeri tersebut. Ini yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam. Al-Ma'bari. Saya ingin menyebutkan beberapa ucapan Muhammad Al-Imam yang dinukil dari beberapa khutbahnya dan beberapa ucapan dalam tulisannya yang menunjukkan bahwa Muhammad Al-Imam tidak berjalan di atas prinsip salaf dalam menasihati penguasa. Di antaranya, dia menyebutkan dalam khutbah yang diberi judul Al-Mu'amarah Al-Amrikiyah. Dia mengatakan, ma'al ilmi anna ru'asa al-Arab la astathni ahadan minhum. Ini dengan suara yang lantang dia ucapkan. Bahwa hendaknya diketahui bahwa pemimpin-pemimpin bangsa Arab, pemimpin-pemimpin bangsa Arab, siapa itu penguasa bangsa Arab? Ya, berarti pimpinan Arab Saudi, pimpinan Yaman, pimpinan Sudan, pimpinan yang lainnya dari negara-negara Arab, Bahrain, Emirat Arab, dan seterusnya. Bahwa penguasa-penguasa Arab, lalu dia pertegas lagi, la astathni ahadan minhum, saya tidak mengecualikan satu pun dari mereka, penguasa Arab. Saya tidak mengecualikan satu pun dari mereka. Berarti semuanya termasuk. Termasuk Raja Arab Saudi. Annahum qad tanazalu an asya'a kathira min al-Islam. Mereka sungguh telah mengalah dalam sekian banyak perkara di dalam Islam. Wa qad irtakabu martakabu mimma harramallahu wa nahnu na'lam. Sungguh mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan kami mengetahui itu. Masya Allah, pengawas pemimpin-pemimpin Arab Muhammad Al-Imam, kami mengetahui itu. Anna dhalika li gharadhi tahdi'ati Amerika. Ini semua dilakukan oleh para penguasa Arab dengan tujuan untuk menenangkan Amerika. Dianggap bahwa ini semua triknya Amerika. Semua penguasa Arab tunduk kepada Amerika. Itu kesimpulan dia. Wali gharadi an yaqulu laha ha nahnu qad ata'nakum, dan dengan tujuan agar mereka mengatakan kepada Amerika, lihatlah ini, kami membuktikan bahwa kami telah taat kepada kalian. Wa ha nahnu nasiru kama turidun. Inilah kami, kami berjalan sebagaimana yang kalian inginkan. Lakin haulail a'da laisu radina walau dhabahtum anfusakum ayyuhal muluk wal ru'asa wal zu'ama. Akan tetapi musuh-musuh Allah itu, mereka tidak akan pernah rida. Meskipun kalian menyembelih diri kalian sendiri, wahai para penguasa, wahai para raja, wahai para pemimpin. Ini terang-terangan khutbah. Dengan tegas dia mengatakan, saya tidak mengecualikan seorang pun dari mereka. Mengingkari apa yang dilakukan oleh para penguasa Arab, bahwa mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya, apa yang dia ingkari kepada penguasa Arab tersebut, dia sungguh telah terjatuh kepada apa yang dia ingkari. Dia yang terjatuh. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelaannya terhadap Houthiyin, membuat perjanjian damai dengan Houthiyin. Siapa itu Houthiyah? Siapa di balik Houthiyah kalau bukan Iran, Rafidah? Dan kalau bukan di balik itu, Amerika. Siapa di balik mereka? Lalu dia menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa antara dia dengan Syiah Rafidhah Houthiyah sama. Agamanya sama. Rabbnya yang disembah sama. Nabinya sama. Perselisihan antara mereka hanya dalam permasalahan furu' fiqhiyah. Masya Allah. Apakah ini bukan tanazul? Wahai Muhammad al-Imam, ini tanazul hakiki. Ya. Mengalah dalam prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dia tidak boleh melakukan itu. Bagaimana mungkin dikatakan antara Ahlus Sunnah Jamaah dengan Syiah Rafidhah mengatakan bahwa Rabb sama, nabinya sama, prinsipnya sama, agamanya sama, kami adalah bersaudara? Perselisihan dalam perkara furu', permasalahan cabang. Sementara kita mengetahui apa itu agama Rafidhah, apa keyakinan mereka. Mereka tidak ingin disamakan dengan Ahlus Sunnah Jamaah, bahkan dalam hal Rabb. Itu diucapkan oleh tokoh-tokoh Rafidhah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Lalu kemudian dia terjatuh ke dalam apa yang dia ingkari terhadap para penguasa tersebut. Sungguh, apa yang dia ingkari, dia telah terjatuh ke dalamnya. Dan yang parahnya dia melanggar prinsip Ahlus Sunnah dalam hal menasihati penguasa dengan cara yang disyariatkan, yaitu sirran, diam-diam. Apa sulitnya bagi dia untuk menulis? Dia orang yang diketahui rajin menulis. Tulis, kemudian disampaikan pada penguasa. Atau dia mendatangi penguasa, mengajak berbicara dengan penguasa. Maka dia termasuk di antara sebab yang menimbulkan fitnah di negeri Yaman. Wallahul musta'an. Sampai kemudian kita mengetahui ketika para ulama al-kibar mereka menasihati rakyat Yaman, kaum muslimin, untuk mempertahankan akidah mereka sebelum mempertahankan negeri mereka dari berkuasanya Syiah Rafidhah Al-Houthiyah yang di belakang mereka Iran. Para ulama berfatwa untuk membela akidah mereka sebelum membela negara mereka. Dan dikuatkan lagi dengan istinfar dari imam. Dalam hal ini presiden Yaman ketika itu. Untuk mengajak rakyat Yaman melakukan perlawanan terhadap kaum Houthiyah. Nah, sementara Muhammad al-Imam masih saja melakukan persaudaraan, menyatukan barisannya dengan Houthiyah sampai detik ini. Ketika kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka, Syiah bersama dengan para pengikutnya Ali Abdullah Saleh, mantan presiden Yaman, mereka terpukul mundur dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui perlawanan rakyat Yaman yang dikuatkan atau didukung oleh Asifatul Hazm yang dipimpin oleh negara Arab Saudi. Harasahullah, demikian pula dari Emirat Arab, dari Sudan dan yang bersama mereka, yang menyebabkan mereka terus terpukul mundur. Alhamdulillah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Apa tindakan Muhammad al-Imam? Bukannya bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang terjadi adalah sebaliknya. Dia berkhutbah dengan penuh amarah dan penuh emosi. Dalam khutbahnya dia mengatakan intisar, intisar ila jahannam. Pertolongan apa itu? Pertolongan menuju jahannam. Lalu kemudian membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diharamkannya membunuh jiwa seorang mukmin lalu diterapkan dalam peperangan ini. Dianggap bahwa kaum muslimin ketika mereka memerangi Al-Huthiyah, para pemberontak, dianggap membunuh seorang muslim tanpa hak. Subhanallah. Padahal dengan jelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama untuk diperanginya Rafidah, diperanginya Khawarij tatkala mereka keluar dari pemerintahan yang sah. Namun hawa nafsu. Ini Muhammad al-Imam. Ini salah satu prinsip yang dilanggar oleh Muhammad al-Imam di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbicara tentang aib penguasa di atas mimbar-mimbar. Di antaranya apa yang disebutkan dalam khutbahnya yang lain yang dikasetkan, kaset yang berjudul Butlan Al-Hiwar Al-Alami Lil Adyan, dia mengatakan sami'a man sami'a minal muslimin fi hadhihi al-asabi' anna hunalika da'watan fil hiwar al-alami ma'al adyan wa hadhihi ad-da'wah tabannaha al-malik Abdullah ibn Abdul Aziz Alu Saud wa hadhihi ad-da'wah fiha adrarun 'alal muslimin. Telah mendengar dari kaum muslimin pada pekan-pekan ini bahwa di sana ada seruan untuk dilakukannya pembicaraan dialog dunia antara agama-agama. Seruan ini itu yang memprakarsai adalah Raja Abdullah ibn Abdul Aziz Al Saud. Dan seruan ini, kata Muhammad al-Imam, di dalamnya mengandung sekian banyak kemudaratan kepada kaum muslimin. Lalu setelah itu, dia mengatakan, فَلِهَذَا أَدْعُوا الْمَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ كَرَابِطَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي تَبَنَّتْ الْقِيَامِ بِمُؤْتَمَرْ مَدْرِيدْ بِأَسْبَانِيَ أَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ. Oleh karena itu aku mengajak Raja Abdullah dan yang bersamanya seperti Rabita al-Alam al-Islami, persatuan dunia Islam yang memprakarsai ditegakkannya acara ini dalam sebuah muktamar di Madrid, di Spanyol. Aku mengajak mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terang-terangan di atas khutbah. Subhanallah. Ini manhajus salaf. Membicarakan Al-Malik Abdullah, Raja Arab Saudi, yang kita mengenal bahwa Arab Saudi adalah negara yang terbaik yang ada di zaman ini dalam menerapkan syariat Islam. Kita tidak mengingkari adanya kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Namun, apakah seperti ini cara menasihati? Apakah yang demikian ini manhajus salaf? Wahai kalian orang-orang yang tertipu dengan Muhammad al-Imam, yang sampai hari ini masih juga membela Muhammad al-Imam, itu ulama kibar. Dari mana ulama kibar? Siapa yang merekomendasi? Sekarang ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mulai bermunculan orang-orang yang dianggap sebagai ulama, dan mereka bukan dari kalangan ulama. Mengangkat diri sendiri sebagai alim, atau yang mengangkatnya dari murid-muridnya. Murid-muridnya mengangkat dia, fulan syekh, fulan alim, fulan pengganti syekh. Siapa yang mengatakan itu? Murid-muridnya. Dalam sekian banyak pertemuan kita sering mengatakan yang berhak untuk menghukumi si fulan alim adalah ulama. Yang berhak menghukumi si fulan mujtahid adalah para mujtahid. Adapun orang selain dari kalangan ulama, mereka berlebihan dalam memberi penilaian. Sekedar senang pada seorang, sudah. Dianggap bahwa fulan, Masya Allah. Dipuji setinggi langit. Meskipun kondisinya tidak demikian. Muhammad al-Imam seperti ini keadaannya. Ya. Pada kesempatan yang lain, dalam satu khutbah, dia masih berbicara tentang pemerintahan Arab Saudi. Dia mengatakan, Wizaratul Tijara والصناعه في المملكه العربيه السعوديه اصدرت قرارا ان المراه السعوديه لا مانع من ان تغش الفنادق وتبيت في الفنادق بدون محرم. Kementerian Perdagangan di Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa seorang wanita Arab Saudi tidak mengapa untuk tinggal di hotel tanpa mahram dan menginap di hotel tanpa mahram. Kalau ini betul, kalaupun ini betul ya, apa manfaatnya disampaikan di hadapan publik? Apa manfaatnya? Dia menyampaikannya di hadapan murid-muridnya, di ma'hadnya dia. Apa yang terjadi di Arab Saudi? Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Kalau itu benar, lalu dia mengatakan, wa akhbathu min hadza, dan lebih buruk dari ini. Setelah dia menyebutkan dalam khutbahnya bahwa bahwa Presiden Amerika George Bush itu sempat nampak sedang menari bersama dengan salah seorang gubernur Arab Saudi. Wa ka'annahum ahbab, seakan-akan mereka menghubungkan saling menyatukan rasa cinta di antara mereka. Pemerintah Amerika, Presiden Amerika George Bush menari dengan salah seorang gubernur Arab Saudi. Siapa itu gubernur Arab Saudi ketika itu? Yang sekarang menjadi raja Arab Saudi, Malik Salman. Ya. Ketika itu menjadi gubernur pada waktu itu. Dia membicarakan ini. Seakan-akan mereka saling cinta mencintai. Hadza adullah. Ini adalah musuh Allah, kata Muhammad al-Imam. Lah terus Houthi itu siapa? Houthi itu siapa? Yang mencela para sahabat itu siapa? Saudaramu. Lalu dia mengatakan, wa akhbathu min hadza, dan lebih buruk lagi dari ini. Wa a'zam min hadza, dan lebih besar keburukannya. Anna imra'ata amiril Kuwait zaharat 'ala al-qanat wa hiya tu'ani qubush wa tuqabbiluhu fi wajhihi. Bahwa istri dari pemimpin Kuwait, istrinya itu nampak di sebuah saluran televisi dalam keadaan dia memeluk George Bush, mencium di wajahnya. Lalu dia mengatakan, ma qad hasala hadza fi tarikh, ini tidak pernah terjadi di sejarah. Innaha intikasat wa inhirafat wa fadhaih, ini adalah meninggalkan agama, penyimpangan, keburukan. Subhanallah, yang seperti ini kok diceritakan di khutbah? Kalau itu benar, tidak sepantasnya dia menceritakan ini. Kalau itu benar, ya. Dan perlu diketahui bahwa Muhammad al-Imam dipertanyakan penukilan-penukilannya, dipertanyakan dalam sekian banyak penukilannya. Seringkali dia menukil dari sumber-sumber yang bertentangan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang kemudian dari penukilan itu dia membuat sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, dari kesimpulan bacaan dia mengingkari seluruh jihad yang sempat difatwakan oleh para ulama bahwa itu jihad fisabilillah, termasuk jihad di Afghanistan. Semua peperangan adalah merupakan bentuk mu'abarah. Tidak ada yang jihad, tidak ada jihad, tidak ada jihad. Dia mengingkari semua jihad, termasuk yang difatwakan oleh para ulama bahwa itu adalah jihad syar'i, seperti di Afghanistan ketika itu. Diingkari. Dia menganggap itu adalah rekayasa barat. Maka tidak ada jihad sama sekali. Termasuk yang terjadi di Yaman sekarang ini. Selalu dia mengatakan mu'amarah, mu'amarah, mu'amarah. Itu ada rekayasa, tipu daya. Dari barat, orang-orang kafir. Lalu kemudian mengingkari. Apa yang difatwakan oleh para ulama? Di mana para ulama mereka melihat itu dari sisi-sisi yang syar'i, yang kemudian mereka mengeluarkan fatwa jihad untuk membela negeri mereka, membela akidah mereka, melawan Houthiyah. Ini pun diingkari oleh Muhammad Al-Imam. Lalu dia mengatakan dalam khutbah itu juga, dia mengatakan tajiduna hukam al-muslimin sujunuhum mamlu'atun bidu'ati wal-ulama was-salihin li'adna tuhmah. Kalian mendapati penguasa-penguasa kaum muslimin, penjara-penjara mereka dipenuhi para da'i, para ulama, orang-orang yang saleh, hanya karena tuduhan yang tidak berdasar. Ada sedikit tuduhan, sudah mereka langsung dipenjarakan. Dia mengatakan penjara-penjara para penguasa-penguasa muslimin dipenuhi para da'i, para ulama, orang-orang saleh, karena ada sedikit tuduhan, tuhmatul irhab. Mereka dituduh sebagai teroris. Siapa yang dimaksud Muhammad Al-Imam ini? Bahwa penjara-penjara penguasa kaum muslimin dipenuhi para da'i, para ulama, dan orang-orang yang soleh. Siapa yang dimaksud? Buktinya Muhammad Al-Imam masih bebas berbicara di Yaman kok. Tidak dipenjara. Orang-orang dianggap sebagai ulama, sebagai masyayikh di Yaman, masih hidup bebas. Tidak dipenjara. Alhamdulillah kita di sini berbicara bebas. Menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah, menyampaikan fikih, syariat Islam, silakan. Kalau ada yang duduk dari kalangan intel misalnya, silakan. Mereka tidak pernah mengganggu kita kok. Mereka tidak pernah mencurigai kita loh. Manhaj Ahlus Sunnah itu jelas, zahir batinnya jelas. Siapa yang dipenjara? Siapa yang penjara-penjara mereka dipenuhi para da'i, orang-orang yang saleh itu siapa? Siapa yang dipenjara sekarang? Oh, Abu Bakar Ba'asyir. Ini siapa yang? Da'i, alim, orang saleh. Atau memang teroris, khawarij. Ma'asyirul ikhwa rahimakumullah. Di Arab Saudi, siapa yang dipenjara? Asy-Syaikh bin Utsaimin, Asy-Syaikh bin Baz, Shalih Al-Fauzan. Masya Allah, mereka diberi kedudukan malah. Para ulama hingga sekarang, alhamdulillah, mereka bebas berbicara. Mengisi ceramah-ceramah. Siapa yang masuk penjara? Oh, Salman Al-Auda pernah dipenjara. Safar Al-Hawali pernah dipenjara. Karena tuduhan apa? Khawarij. Lalu siapa yang dimaksud? Para da'i, para ulama, orang-orang saleh itu. Wahai Muhammad Al-Imam. Ini aneh ini orang. Nah. Dia mengatakan muliati sujun wa harabul Islam. Dipenuhi penjara-penjara dengan da'i, para ulama, orang-orang saleh itu. Para penguasa muslimin, mereka memerangi Islam. Wa harabul muslimin, memerangi kaum muslimin. Subhanallah. Siapa penguasa kaum muslimin yang dimaksud? seluruhnya, seperti yang dikatakan dalam khutbah yang lain, la astathni ahdan minhum, saya tidak mengecualikan satu pun dari mereka. Oleh karena itu, ucapan Muhammad al-Imam ini dikomentari oleh Syekh Ali Hudzaifi hafizahullah dalam makalahnya. Beliau mengatakan, wa amma qawluhu sujunuhum mamlu'atun bidduati wal ulama was-salihin li adna tuhmah fa nashhadu lillahi ta'ala bi anna hadha kadhib. Kami mempersaksikan di hadapan Allah bahwa ini dusta. Falimadha masyayikhul Yaman lam yusjanu? Kenapa para masyayikh Yaman mereka tidak dipenjara? Hidup bebas. Bahkan punya ma'had. Walimadha masyayikhuna al-fudala fil mamlakati al-arabi al-saudiyah lam yusjanu? Mengapa masyayikh kita yang mulia, yang hidup di negara kerajaan Arab Saudi, mereka tidak dipenjara? Wa nujibu anhu biqawli Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka kita menjawab ucapan Muhammad al-Imam dengan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau dalam salah satu kasetnya, suara beliau yang dikasetkan, wad-durusu fil masajidi qa'imatun illa man hasala minhu mukhalafa aw khushiya minhu fitnah fa huna la budda an yumna asy-syarr aw ma huwa min asbabi syarr. Pelajaran-pelajaran di masjid-masjid, alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Kecuali yang diketahui pada diri mereka ada penyimpangan. Atau yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Maka orang yang seperti ini seharusnya dicegah dari kejahatan. Atau dikhawatirkan ini merupakan sebab-sebab yang akan menimbulkan kejahatan. Nah. Dan ini dusta apa yang disebutkan oleh Muhammad al-Imam. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimahullah, catatan dia dalam khutbah-khutbah, dalam buku-bukunya yang berbicara tentang penguasa-penguasa kaum muslimin, terkhusus penguasa-penguasa di kalangan bangsa Arab, ini banyak sekali. Dan apa yang saya sebutkan ini diantaranya. Yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tidak berjalan di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam menasihati penguasa. Ini bukan manhaj ahli sunnah. Oleh karena itu, ini termasuk di antara catatan disebutkan oleh para ulama. Bahwa Muhammad al-Imam persis seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ikhwani. Dia seorang bermanhaj al-ikhwanul muslimun. Ini salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Maka sungguh aneh kalau masih ada dari kalangan para da'i yang masih mengagumi Muhammad al-Imam atau membelanya, menganggapnya bagian dari tokoh ahlus sunnah wal jamaah. Sementara para ulama telah mentahdir, memberi peringatan dari bahaya pemikiran Muhammad al-Imam. Saya kira sampai di sini insyaAllah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.